Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat Sultanul Aulia Qutbani wa Tasamadani Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyid Ahmad Al-Rifa'i Sayyid Ahmad Al-Badawi Sayyid Ibrahim Dasuki Sayyid Sa'd Al-Hasan Al-Shadili wa Sayyid Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi wa Sayyid Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Al-Imam Abdul Rahman Sallallahu wa Akhihi Alwi wa ikhwanihim wa akhwatihim wa rusulihim wa furuhihim khususan wa liutis'ah Indonesia ila hadrati Sayyidina Imam Ahmad Rahmatillah wa Sayyid Malik Ibrahim wa lamawwa maulana Abdul Ghafur wa syarifah Fatimah syarifah Maghfurah wa maulana Ishaq wa Sayyidina Al-Alim Al-Murtadha alaihi wa ali rida Sunan Kanjeng Sunan Medilan wa ila hadrati Sayyidi Syekh Abdullah Sayyid Gresik wa Sayyidi Syekh wa Sayyidina Imam Ahmad Rahmatillah Sayyid Ampel Muhammad Ainul Yaqin Sayyid Giri wa Sayyidina Imam Hashim Kanjeng Sunan Derajat wa Maulana Ibrahim Kanjeng Sunan Bonang wa Maulana Ja'far Sadiq Kanjeng Sunan Kudus wa Maulana Abdul Jalil Kanjeng Sunan Jeboro wa Maulana Zainul Abidin Sunan Qadi Demak wa Sayyidina Imam Ahmad Hasanuddin Kanjeng Sunan Lamongan wa Maulana Sultan Abdul Fattah wa Adipati Yunus Sekar Setoleben Panjenenganipun Sayyidi Syekh Sultan Tergono wa Maulana Imam Al-Sayyidina Imam Muhammad Al-Maghrubi Demak wa Sayyidina Imam Abdurrahman Raden Zahid Kalijogo wa Sayyidina Maulana Abdullah Panjenenganipun Kadilangu Sunan Hadi Kadilangu Sayyid Umar Said Sayyid Muryo wa Sayyidi Abdurrahman Ar-Rumi Panjenenganipun Maulana Syarif Hidayatullah wa Maulana Tatul Kabi Penotoko Mubesambangan Syarif Mudae Pengiran Cokrobuwono Syekh Bayanillah Syekh Mursyahadatillah Ibu Sangkan Syarif Pengiran wa Kiai Agung Muhammad Abdul Salam Kigedi Penapas Angin Bungangan Ya Abdullah Rokoselo wa Maulana Al-Habib Abu Bakar bin Doha Sore Pengeritan Sayyidina Imam Abdullah Talabuddin bin Sayyidina Imam Husain bin Yahya Sahib Masin wa ila hadrati Maulana Syarif Abdullah Syarifuddin Mahal Maghribi Wonobudro wa Imam Ja'far Sadiq bin Talib bin Sadiq bin Yahya Sahib Wonobudro Ki Agung Pekalongan Awal Ki Agung Pekalongan Tani Ki Gede Bahurekso Ki Hasan Mutawi Ki Ahmad Kosasi Ki Agung Cempaluk Pekalongan wa ila hadrati jami'i masyayikhina al-habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Attas al-habib Ali al-Faqih wa panjenengan ibun Habib Ali bin Ahmad al-habib Hashim bin Umar bin Yahya wa sidi Syekh Muhammad Idris ki Murtadha ki Umar Khattab ki Abbas ki Fadoli ki Mudakir ki Abdul Karim ki Soleh Poncol ki Sotik Poncol ki Abdurrahman ki Sotik ki Putran wa ila hadrati Sayyidi Syekh Khomsa Ki Asari Ki Maliki Ki Selan wa Ki Junaid wa Ki Merhamdan wa Ki Ahmad wa Jami'il Masyaikhina Fi Masin Khasa Wal Warasim Khasa wa thumma ila hadrati Arwahi Walidina Umahatina Wajadina Wajadatina Amina Wa Ammatina wa khalina wa khalatina wa syaikhina wa muallimina khususan laki Hashim Asari wa laki Hasbatiyah wa Hasbullah wa laki Wahab Hasbullah wa laki Abdullah Salam wa laki Arwani wa laki Asnawi Kudus wal muassisi Nahdlatul Ulama khasah al-Fatihah. Ik ingkang kula hormati panjenenganipun para yai, para sesepuh, bini sepuh, khususipun Kyai Samsul Ma'arif akhina fillah saking Kaliwungu, ugi panjenenganipun Kyai Mas Kuri lan para takmir masjid, pimpinan-pimpinan GP Ansor, Banser, Ibnu, Ibnu, IPPNU, Fatayat, pimpinan cabang Muslimat, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Batang Pekalongan lan pimpinan Banser GP Ansor khususipun Barongasem saanggotanipun lan panjenenganipun kang kula hormati panjenenganipun Bapak Mustika, Bapak Camat dan Ramil, Bapak Kapolsek Sakrana saanggotanipun ugi kang kula hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa Banjiran saperangkatipun para adik-adik kula jamaah sedulur hadirin wal hadirat rahimakumullah nembe mawon kita sami mirengaken midhangetaken pinten-pinten kata-kata mutiara ingkang boten ternilai hargane khususnya kangge obat kita sedaya obat batiniah kita rabuk iman Islam kita sehingga mugi-mugi kelawan pinten-pinten nasihat utawi fatwa wau anda dosaken nukulaken manah ing niat perkawis kesayang-kesayang ingkang beto manfaat dateng perkawis agomo lan negara Allahumma amin. Keprihatinan-keprihatinan sebagai orang ahli sunnah wal jamaah khususnya sing diwadahi wonten Nahdlatul Ulama sehingga melahirkan beberapa generasi-generasi kita yang cukup kita handalkan khususipun GP Ansor Ibnu ngantos Banser lan Rijalul Ansor lan mugi-mugi tumbuh sebab ngerti sejarah tiyang nek ngerti sejarah niku weruh rekasane aja maneh kok sejarah sing sifate umum para tokoh ingkang wonten Indonesia anak niku nek ngersani ngerti sejarah wong tuwa nek nurupan weruh sejarah wong tuwa nek nyambet gawe weruh nek sejarah wong tuwa rekasane gedhe anak insyaallah anak-anak kita semuanya akan menjadi regenerasi yang tidak akan memalukan wong tua lune. Sebab nopo ngerti riwayat hidupe wong tua lune. Dari mulai jokone, mesantrene, pendidikane, ngantos nikahipun nganti duwe anak weruh rekasane wong tuwa sing kerja berat kaya to becak ora kenal ketiga rendeng kaya apa kesele wong tuwane dhewe sing ten sawah yen musim ketiga kaya niki panase banyune rada rekoso sing diarepake panene apik supaya parine tandurane ora abus margo sepining banyu terpaksa terkadang rebutan banyu sehingga arep gelut goro-goro sawahe utawi kebone kering rekoso-rekoso dilakoni anggone majun rekoso-rekoso dilakoni anggone nyepeda utawa becak menawi musim rendeng aja takon musime atis angine gedhi kepripun sawahe bek tambah api esuk-esuk wis ngurusi sawah kebon dan lain sebagainya niki nek bocah tanggap anak-anak kita tanggap hal yang demikian insyaallah generasi kita itu tidak akan menjadi generasi sing urakan generasi weruh enake. Malam niki kita bangga, hampir mayoritas yang ada di depan kita adalah generasi anak-anak kita, anak-anak muda. Kalian adalah harapan kami, kalian adalah kebanggaan kami. Orang pun dinoi kita aku ngomong ke depan dan selanjutnya jembatan emas kalian adalah sangat panjang, masih perlu meniti dan perjuangan. Tidak semudah teori. Dan yang akan menjawab tantangan umat ataupun tantangan bangsa ini adalah di pundak kalian. Mampukah kalian-kalian ini mencetak pada diri panjenengan piyambak, wahai generasi muda anak-anakku yang kubanggakan, menjadi patriotis-patriotis umat dan patriotis-patriotis bangsa yang tidak mudah digoyahkan bagaikan lautan. Lautan itu nek musim rendeng kabeh kali nek banjir mlebune laut ya nggawa limbah, nggawa sampah dan lain sebagainya. Durung kapal sing liwat, entah itu kapal nelayan nganti kapal yang besar, buane kotoran sing ning jerone perahu utawa kapal mlebune kabeh ning laut. Tapi yang saya kagumi di laut cuma satu, iwak epip ora ana iwak di laut terus member. Nopo ini filosofi. Apa dasarnya filosofinya? Ditekani banjir semono gedine sing gawa limbah dan lain sebagainya, kapal sing lalu lalang lintas ning jerone laut ning njabane laut sak pirang-pirang wonten ning hebate tidak bisa merubah asinnya air laut. Niku sing istimewa. Jati diri laut itu bisa menjaga, tidak pernah tergoyahkan oleh pan, angin, gelombang, ribah, ubah air laut, tidak pernah mampu menggoyahkan asinnya air laut. Saya sangat bangga apabila pemuda regenerasi Indonesia mempunyai jati diri ora kalah karo lautan. Itu. Ini istimewa. Ini perlu dicamkan khususnya untuk rijal-rijalul ansor yang bisa memberikan satu percontohan yang luar biasa untuk patriot-patriot bangsa, patriot-patriot umat masa depan, dari masa kini sampai masa depan nanti, yang tidak akan memalukan kesepuhan-kesepuhan kita di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iki peruh ning perjuangane wong tuwa. Yang kedua, kita memahami pelajaran, memahami sejarah bagaimana keluh kesahnya, nasibnya, perjuangane para sesepuh kita dari kiai-kiai nganti guru-guru kita. Ditarik meninggil malih luweh dhuwur weruh perjuangane para ulama, para tokoh bangsa, tokoh umat dari segala lapisan dari bangsa ini yang ikut andil besar dalam mensiarkan agama, yang kedua dalam andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Dewi iki wis ora menangi aja maneh kok manggul bedil, manggul babu runcing bae, Bu. orang-orang kita dahulu weteng ngeleh ditaleni tambang kenceng bisa ngucapake dengan semangat merdeka merdeka weteng ngeleh isi iso melayu melayune kenceng luar biasa semangat berjuang membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Lah saiki nek ngucapake merdeka wetenge wis larek. Merdeka wis larek. Jauh. Wis jauh. Lho kok iso ning ngono, Beb? Mungkin. Kalau dahulu orang yang mengatakan merdeka karena perutnya lapar, itu lapar panganan. Oh jadi gerok, urwe panganan baik. Nah urwe dus lemu ditengok, sing dibayangake, kena disate nak, kena digule nak, urwe koyo kue pemu bengu baik. Jarang yang berpikir iki kambing bibit api, iki nak dikembangke kepriye. Ini untuk income dan lain sebagainya. Mari kita kembangkan itu. Dudu dipikir ki kanggo sate karo gule. Lha ngoten. Lah orang-orang dahulu lapar bukan karena makanan, lapar dan dahaga kemerdekaan. Biar merdeka gimana dari belenggu penjajah dan kebodohan orang-orang kita dahulu. Coba contohnya rasa ado-ado. Sayyid Kanjeng Kiai sayang lisannya itu sudah tidak bisa dilihat, terus dipernis. Biyen ning kono ana tulisane malah sedone sing tak tulis taune. Kanjeng Kiai Agung Sayyid Abdullah Tolabuddin bin Kanjeng Kiai Agung Sayyid Husain bin Yahya Sedo tahun 1242. Belum ada tulisannya. Esuk-esuk kula diter karo Kiai Mundofar gawa sila kontho sing gedhi tak dengok tak perbaiki temriku tak kusek pernisi sithik-sithik lahir temriku tulisane mulai nampak lah niku. Terus tadi wingkinge berapa makam-makam yang tanda makam kuno nisannya ana tulisan jawane barang sing temriku wonten namine Darmo tulisan Jawa niku anak buahe. Ketika beliau membuat satu pertahanan yang kuat luar biasa wonten Masin Kranten panjenenganipun termasuk pendukung Kanjeng Pangeran Diponegoro. Lho Masin. Niku luar biasa. Iki sejarah. Belum yang lainnya Masin saksanesipun sing anyar-anyaran wingi dhewe wis meh akeh klalen. Diponegoro saiki ya urwe arane Diponegoro 1825 30 selesai. Kyai Mojo Sentot Prawiro Dirjo dan tokoh-tokoh yang lain dhewe sejarah akeh sing ora ngerti. Terus sejarahe Pak Dirman sing wingi tok Pak Dirman. Pak Karno, Pak Harto, kita tidak mau melihat latar belakang politiknya. Gus Dur, kita pun tidak mau melihat latar belakang politiknya bagaimana. Tapi apapun jujur atau tidak, para beliau khususnya telah ikut andil mengisi kemerdekaan. Jadi bisa manfaatake wetenge warek niku kanggo ngisi kemerdekaan. Nek biyen wetenge kosong kanggo mencari merdeka dahaga luar biasa. Lha niki Mbah Hasyim Asy'ari, ya ora kaget nek jenengan ningali sejarah riwayat hidupipun Mbah Hasyim Asy'ari sang kiai itu. Sayang kok sekarang gak diputar kembali. Niki lho Mas Ansor, Mas Cabang NU, niki perlu tahu generasi-generasi ini untuk mengetahui siapa beliau-beliau ingkang kula sebat lagi menten nginggir. Wow. Mengapa anak-anak kita mudah digoyahkan? Kranten kroto-roto kepaten obor. Lah nek wis kepaten obor ora weruh perjuangane wong tuwane dhewe pe ora ngerti aja maneh perjuangane bangsa. Niki kula tak ngomong santeno. Sing kira-kira temu akal ngoten mawon. Ora wani aku ora iso ngomong sing serius-serius. Dek-dekan bae kedureng kecengklak. Nggih. Walaupun bagaimana Pak Karno punya andil besar proklamator bangsa ini, Pak Harto bapak pembangunan, Gus Dur pencerah yang luar biasa. Ini orang-orang kita di antawisipun. Nah kalau sejarah-sejarah kita ini sudah mulai diprotoli, aku tak takon mereka gawai dewi. Dewi ku selain ini meruh apal pulau Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali. Meronone wis akeh sing ora apal. Kata sing ora apal. Gini kula kritik sedikit iku ngoten napun. Iki tugasnya Dikdikbud nek cara mbiyek Pedangka nek saiki Dinas. Sempat membuat buku nama pulau-pulau Indonesia sehingga regenerasi kita itu mengetahui ini loh milik Indonesia. Kemana buku itu kita tanya sekarang. Atau Mas Banser nyeponsori, Rijalul Ansor nyeponsori, ayo tulis dilengkapi ning kono nek bisa sampai kebudayaan e. Gawe buku njaluk totol karo sapa Dikdikbud kono disahke buku ini. Bagikan nganti RT, nganti tekan sekolahan, nganti tekan masyarakat. Iki lho negaramu, iki lho kekayaan negaramu. Margane akeh ora ngerti bak dari kecolongan pulau siji to pulau loro kaget margo ora ngerti. Iki nyamene sing akeh wong pinter, engko nek wis ngasa depan maneh sing ngerti tambah pirang atus tahun atau pirang puluh tahun, wallahu a'lam, mung bisa donga Allahumma hdina fi ma hadait wa fina fi ma afait. Wis ngono ta. Niki prihatin. Mengapa keprihatinan sing kaya mengkene kok dinengno ae? Dipelihara. Kapan maju kita? Wahai generasi muda. Wahai Rijalul Ansor. Wahai IPPN, OI penuh dan lain sebagainya. Niki. Perlu adanya penanganan-penanganan hal yang demikian sehingga kita mempunyai kefanatisan-kefanatisan dalam akidah terutama ahli sunnah wal jamaah. Nomor kalipun fanatisme I am in Indonesia, saya adalah putra Indonesia, saya bangga menjadi bangsa Indonesia, saya bangga menjadi putra Indonesia. Kemana sekarang? Melentur. Seolah-olah kalau kita disebutin luar negeri nek ora kebenaran ngaku bangsa Indonesia isi mati. Niki nek dinengke menular penyakit ini. Nah kalau ini jati diri luar biasa, masa merasa mencintai, merasa memiliki luar biasa dalam republik ini, insya Allah wong arep korupsi di wedi ora sasi korupsi sing model-model. Nek ora adil wedi margo napa sangat tinggi mencintainya kepada bangsa ini, kepada republik ini. Tapi nek wis iki melentur ya cokot-cokotan dhewe ukrume kau. Lha iki kerenten apa? Sudah melenturnya merasa mencintai dan memilikinya. Nah, niki penting ya wontenipun Rijalul Ansor. Semoga Rijalul Ansor bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada regenerasi. Apalagi wis munculé wau sing dipun terangaken dhateng panjenenganipun Ki Samsul Ma'arif. Akidah-akidah sing macem-macem, ini prihatin. Wis kiye dijeblokake karo kiye iki dijeblokake karo kiye iki dijeblokake karo kiye. Sehingga polisi karo tentara karo kiai ngurusi ribut bae ora tawuran demo. Mengko siji meneh urusane mubeng malah. Negara liya, Pak. Kadek tang peluru sing istimewa, senjata sing top. Angkatan udarane, darate, laute, dari mereka perusahaan-perusahaan luar biasa ngetop sing duwe wong liya. Saya tidak mau mengatakan satu bangsa nggih kirang tepat orang lain. Kita hargai penemuannya dan ilmiahnya. Kedua, ora cukup iku tok. Apa diantarane ilmu kedokteran, kabeh peralatan kedokteran nganti obat-obatan kabeh tablet nganti kapsul. Belum alat-alat pendidikan komunikasi yang melalui handphone, komputer dan sebagainya. Sopo sing gawe? Sektor pertanian nganti klengkeng, apel, sak lain-lainnya, padahal Indonesia subur. Sing oleh nomo wong liya. Jambune nandure nang Indonesia, sing rabuk dhewe sebab sing gedhe dhewe. Barang sakit di jambune api, mbok ngomong jambu Indonesia ora, munine jambu bang tako. Nasib kaya kowe kok dingu ya Haji Ben Ajaib al getuni. Coba lele ini uripe nang banyu Indonesia, purip-pur Indonesia gede lele dumbu asale bang kok wong liya maneh sing oleh nganti tekan duren nih sing gedhe dhewe apa dhewe kabeh sing oleh duren ta dhewe. Alhamdulillah sik keduman gula Jawa. Kaya kowe kok ora isin ajibe. Lah nek nyeng cara muni aksi deh, jambu apa bib? Indonesia ini bangkok raimu. Kalau itu pulang Indonesia bangkok dasmu. Makanya sampai ada ditawani jambu deh, takutnya jambu apa? Edo ini melempem pemuda duren Edo marang sik parane. Wis mangane karo umpetan wedi nek konangan adine. Lah napa Kang? Jambu apa? Rakok. Lah wis mangane kok piye maneh sin ya. Lah niki. Kemana harga diri kalian? Kemana jati diri kalian? Mana kehormatan diri Anda selaku bangsa Indonesia ini? Lu kira digugah sampean kudune dipecut. Supaya apa jati diri? Insya Allah kalau ini tumbuh melekat, orang-orang mengharap cokot-cokotan Lah niki munculé anane korupsi dan lain sebagainya, oknum-oknum tersebut orang duweni merasa memiliki pemerintah ini, negara ini, bangsa ini. Sing penting tengrek wetenge wareg. Itu akibatnya. Makanya kula salut. Terakhir, tulunglah sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sebetulnya yang ngomong itu nek atas nama pimpinan NU kurang tepat. Kula pimpinan Torekoh mengusulkan khususnya untuk Rijalul Ansor wetan warung asem ini, ayo mulai bagaimana kita membangkitkan Ahlussunnah wal Jamaah ini. Ojo durusi wong sing angel kae sing ora seneng tahlil tak ora temen, sing penting tahlile gedhe ake. Kae ora seneng muludan nengke, sing penting muludan gedhe ake. Penak sisi kesal dhewe oceh terus dengoke peris pak ora lireng soleh soleh biar kini tahlil tetap jalan gampang mawon. Aku gelem mak rem urusan tahlil, aku rapat tahlil cuma tulung aku gantek no ono rak kalimah sing ngungkuli la ilaha illallah tulung gantek no kuwi bae wis mbok ono mbok menawa ono sing kalimah ngungkuli kalimah la ilaha in wis tulung lurok nang kanca tak liran tahlil kok nek perlu raimu mati ora tak tahlil kok ora angel-angel temen lah wis wetan jangan angel. Ojo durusi yo sewu. Ketinggalan nanti ketinggalan dengan bangsa lain yang sudah maju luar biasa. Nah, niki. Tapi apa salahnya untuk mengatakan itu seperti Kiai Syamsul Ma'arif untuk memperkuat akidah kita. Itu kan peringatan orang salah. Lah dari kita, ayo bangkit kalian generasi-generasi muda menjadi patriotis bangsa dan agama ini. Rapatkan jajaran kita, jangan sampai memberikan celah seujung rambut pun yang akan memecah belah umat, yang akan memecah bangsa Hindu. Hindu. Oh, no semangat. Wis dadi-dadi wis ngelis arah. Jam siji. Sementara ini kan sakit kula sabaki mugi-mugi Allah taala maringi manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sajad qutbil bidayat wa nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadatil qadat salatan taftahu lana biha ababal khairat wa sa'adat fi dari dunia dan ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu fi jamil jihad wal bilad khususan baladana Indonesia khasah wa tunjina biha wa iyahu min jamil ahwal wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin kirang lakum di pendapat minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.